Sehingga dari sini kita mengingatkan sebagaimana pernah diingatkan pula oleh beliau Ustaz Maimun Hafizahullah, di antara protokol yang harus kita jalankan adalah adanya jaga jarak, baik dalam sholat ataupun taklim. Sehingga kita ingatkan anak-anak, nah, anak-anak yang mungkin masih berdekatan, ahsan majelis dipisah, memenuhi di sini ke depan. Coba siapa yang di pintu, Usama atau siapa? Barakallahu fiik, maju sini, us dekat apinya. Ini, ya maju aja, biar jangan di belakang. Barakallahu fiik. Tayyib, barakallahu fiik. Dibiasakan demikian. Kenapa kita ingatkan di hari-hari ini? Karena kita berharap semoga nikmat yang kita rasakan ini, nikmatnya majelis ta'lim yang begitu betul-betul menyirami lubuk sanubari kita yang selama masa-masa pandemi gersang, jauh dari majelis ilmu, walaupun kita belajar mendengarkan di rumah melalui radio-radio streaming, namun ternyata kenikmatan itu berbeda. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman 'indah." Tidaklah suatu kaum yang mereka berkumpul di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah, di antaranya masjid. Rumah-rumah Allah dalam rangka apa? Dalam rangka membacakan kitab Allah, ayat-ayatnya. Tidak cukup sekedar dibaca, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mempelajarinya, mempelajari kandungan isi-isinya. Ketika mereka berkumpul dalam hal seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun padanya as-sakinah, yakni tumakninatul qalb, ketenangan hati. Dan tentunya seorang mukmin muslim merasakan hal yang demikian. Nikmat dengan majelis ilmu dirasakan ketenangan hati. Bagaikan pohon yang lama tidak turun padanya hujan, tidak tersirami dengan air siraman ketika datang ke majelis ilmu. Nah, barakallahu fikum, dia itu merasakan bagaimana segarnya siraman-siraman ilmu, menyejukkan hatinya. Wa ghasiyat humur rahmah, Allah liputkan padanya rahmat. Ini yang tidak didapatkan dalam majelis kalau kita mungkin mendengar streaming. Wa hafat humul malaikah, dikelilingi oleh malaikat, dan Allah sebut-sebut orang tersebut di sisi makhluk yang mulia di sisinya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan nikmat ini terus berlangsung pada kita, dan semoga Allah melahirkan ilmu yang bermanfaat. Dan kita berharap pula semoga saudara-saudara kita secara bertahap bisa merasakannya. Yang kita berharap sebelum na'am barakallahu fikum, yang lainnya bisa merasakan majelis ini, yang kita di waktu-waktu ini masih dalam masa-masa na'am, tentunya menjalankan apa yang pemerintah kita arahkan. Kita biasakan yang sudah di sini, membiasakan syarat-syarat yang dipersyaratkan oleh pemerintah kita agar supaya kita betul-betul menjadi seorang yang komitmen dengan tuntunan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, di malam hari ini kita meneruskan pelajaran kita pada kitab Manhajus Salikin, masuk pada bab baru. Qala al-imam As-Sa'di rahimahullah, berkata Fadilatul Syekh Al-Allamah Imam Abdurrahman Ibn Sa'di rahimahullah, beliau menyatakan, babu sifatil wudu, bab sifat wudu, bab yang menerangkan tentang sifat atau tata cara berwudu. Di mana dalam pertemuan-pertemuan yang lalu beliau telah menerangkan tentang perkara najis dan bagaimana cara mensucikannya secara global. Kita masih dalam pembahasan kitab ut-thaharah, dan telah lewat definisi toharoh secara pengertian ilmu fikih, yaitu raf'ul hadas wa izalatun najas, mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Telah dibahas mengenai perkara-perkara najasah dan cara membersihkannya. Maka beliau masuk pada bagian kedua, izalatun yani raf'ul hadas, mengangkat hadas. Di mana hadas telah lewat pengertiannya, yaitu wasfun qa'imun bil badan, sifat yang mengena pada badan, tidak ada zat dan wujudnya, namun sifat yang mengena pada badan, yang yamna'u 'anis shalah wa ma yushtaratu fihi thaharah, menghalangi orang tersebut dari melakukan salat dan amalan-amalan yang dipersyaratkan padanya thaharah, itulah yang namanya hadas. Di mana kita masuk pada bab pertama, mengangkat hadas, yaitu hadas kecil dengan cara berwudu. Kenapa di sini beliau menerangkan bab sifatul wudu? Bab sifat wudu. Demikian pula para ulama ketika menerangkan tentang ibadah-ibadah, mereka tidak ketinggalan menyertakan tentang kaifiyah dan tata cara serta sifat ibadah tersebut. Apa hikmah di balik itu? Diterangkan Fadilatul Syekh Al-Allama Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menerangkan dalam sifatut tayammum, maka beliau menerangkan al-ibadatu la tatimmu illa bil ikhlasi lillahi ta'ala wal mutaba'ah lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya ibadah tidaklah akan sempurna kecuali dengan ikhlas semata-mata mencari wajah Allah dan mutaba'ah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat pokok ibadah, yakni ikhlas dan mutaba'ah. Kemudian beliau menerangkan wal mutaba'atu la tatahaqqaqu illa idza kanat muwafaqatan fi sitati umur. Wal mutaba'ah dan mutaba'ah mengikuti Rasul la tatahaqqaq, tidak akan terwujud secara sempurna, illa melainkan idza kanat muwafaqatan, apabila sesuai, cocok, fisit tati umur, dalam 6 perkara. Berarti tinjauan mutaba'ah kalau sesuai dengan 6 perkara. Yang pertama as-sabab, sebabnya apa? Kalau di sana dikaitkan dengan zawatil asbab, sebabnya apa? Engkau berzikir, tiba-tiba orang misalnya dalam lafad innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Sebabnya apa? Saya mendapatkan nikmat ini semua datang dari Allah. Pas enggak? Tidak pas. Naam. Harusnya tahmid alhamdulillah. Naam. Atau dia kehilangan sesuatu, meninggal saudaranya, alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa? Karena tingkatan orang yang ketika mendapatkan musibah itu bersyukur paling afdol. Jadi saya bersyukur. Lepas enggak seperti ini? Secara asal tentunya tidak. Sebabnya apa? Ini barakallahu fikum. Ini sebab. Yang kedua al-jins, jenisnya. Salat, zikir atau yang lainnya. Naam. Yang ketiga al-qudrah, kadarnya. Bilangannya berapa? 6, jumlah ataupun juga lamanya. Ini barakallahu fikum. Di sini ya ini jumlahnya tentunya. Yang keempat wal kaifiyah, yaitu tata cara dan sifatnya. Yang kelima adalah az-zaman, waktunya, dan yang keenam al-makan, tempatnya di mana. Ini barakallahu fikum. Ini 6 perkara yang ditinjau dalam perkara mutaba'atul rasul, sebab jenis, kadar, kaifiyah dan waktu serta tempat. Wal ibadatu fala tuqbalu il ibadah, maka tidaklah diterima yang namanya ibadah illa idza kanat sifatuha muwafaqatan lima ja'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang namanya ibadah tidaklah diterima illa kecuali idza kanat sifatuha, kecuali apabila sifatnya, tata caranya muwafaqatan, sesuai lima ja'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walihada ihtajal ulama, oleh karena itu para ulama sangat membutuhkan ila zikri sifatil ibadah, untuk menyebutkan sifat tata cara ibadah. Kal wudu, seperti wudu, wassalah, salat, wassiyam wa ghairiha, siam ataupun yang lainnya. Demikian dijelaskan beliau sebagaimana dalam kitab Al-Jami'ul Ahkam Al-Fiqhiyah jilid pertama 234-235. Demikian pula disebutkan dalam Asy-Syarhul Mumti dalam penyebutan sifatut tayammum secara lebar di sana. Barakallahu fikum. Dari sini faedah yang lainnya, berarti seorang secara umum dalam ibadah dituntut dia belajar ilmu agama. Dituntut dia belajar ilmu agama sehingga betul-betul mengetahui tata cara sifat ibadahnya Nabi. Dan demikian pula secara menyempit, tidak cukup seorang menisbahkan diri kepada ahli sunnah atau salafiyin dengan dalih saya telah berpakaian sunnah atau saya telah duduk dengan ahli sunnah. Namun kesempurnaan inti sabdiyah kepada salafiyah tentunya kalau dia istimrar dalam talabul ilmi, belajar ilmu agama. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencapai kesempurnaan mutaba'atir rasul, sehingga dia mengetahui sifat-sifat bagaimana ibadahnya rasul, bagaimana muamalahnya rasul, bagaimana barakallahu fikum sallallahu alaihi wasallam melakukan ini dan itu. Sehingga para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ketika melakukan sesuatu, mereka ketika ditanya jawaban mereka ringkas, hakadza raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana kesempurnaan mutaba'ah para sahabat. Ketika mereka bertanya atau ditanya sesuatu, jawabannya demikianlah kami melihat Rasul atau kami mendengar dari Rasul. Dalam konteks pertanyaan yang lainnya, ketika mereka melihat kejadian yang seakan-akan baru, mereka bertanya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya berbuat demikian, ataukah datangkah dari engkau contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Semua itu dalam rangka sebagai bentuk yakni tahqiq mutaba'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita berbahagia, bersyukur dengan adanya majelis ilmu, walaupun dengan segala pembatasan ini. Semoga Allah menambahkan bagi kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga saudara-saudara kita pun barakallahu fikum dibukakan dan dimudahkan Allah untuk bisa merasakan apa yang kita rasakan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kemudian sifatul wudu, sifat wudu. Kalau ditanya apa urgensi kepentingan kita mempelajari sifat wudu ini, jawabannya ringkasnya dalam rangka untuk meraih kesempurnaan mutaba'ah. Karena yang namanya mutaba'ah tadi tidaklah akan terwujud kecuali dengan enam perkara, kesesuaian enam perkara, diantaranya al-kaifiyah yang keempatnya. Dan juga dalam rangka supaya diterima, karena syarat diterimanya ibadah adalah sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sifatul wudu. Apa itu wudu? Wudu barakallahu fikum diterangkan oleh para ulama lughatan al yakni lughatan mustaqun minal wada'ah, diambil dari masdar al wada'ah yang artinya al husnu wan nadhafah, yaitu bagus dan bersih. Yang namanya berwudu adalah bagus dan bersih secara bahasa. Adapun pengertian syariat, yaitu isti'malul ma fil a'dha'il arba'ah wahiyal wajhu wal yadan war ra'su war rijlan ala sifatin makhsusatin fi syara' ala wajhi ta'abbudi lillahi ta'ala. Diterangkan para ulama, yang namanya wudu adalah istikmalul ma, menggunakan air, yaitu dalam bersuci menggunakan air. Fil a'dha'il arba'ah, pada anggota badan yang empat. Menggunakan air pada anggota badan yang empat, dalam kurung wahiya, yaitu al-wajhu, wajah. Yang kedua wal-yadan, dua tangan. Anggota ketiga war-ra'as, kepala. Yang keempat war-rijlan, yaitu kedua kaki, kurung tutup. Ala sifatin makhsusatin fi syara', yaitu dengan cara yang khusus pada syariat. Nah, dengan cara yang dikhususkan dalam syariat. Ala wajhi ta'abudi lillahi ta'ala, sebagai bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itulah wudu, menggunakan air pada anggota badan yang empat. Apa yang empat itu? Wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki. Dengan cara yang dikhususkan oleh syariat sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Definisi menggunakan air keluar daripadanya bersuci dengan debu atau tanah, tayamum. Pada anggota badan yang empat keluar daripadanya mandi, karena mandi termasuk bersuci dengan air, namun pada seluruh badannya. Kemudian dengan cara yang khusus keluar daripadanya sekedar mencuci anggota-anggota tadi dengan cara yang tidak ditentukan syariat, sebagai bentuk ibadah, yakni yang di sana sebagai bentuk sekedar bersih ataupun sekedar mencuci dalam rangka tanazzuh, yakni menghilangkan dari sesuatu yang bukan ibadah. Dan ini barakallahu fikum, inilah pengertian wudu. Di mana wudu ini adalah hukumnya wajib alal muhdits idza arada shalah wa ma yushtaratu fihi taharah. Yani wudu hukumnya adalah wajib atas orang yang dia itu telah berhadas dan menginginkan sholat atau mengamalkan amalan yang dipersyaratkan padanya toharah. Apa hukum wudu? Wajibun alal muhdits, wajib atas orang yang telah berhadas. Idza arada shalah, apabila dia menginginkan salat, wa ma yushtaratu fihi taharah, atau apa-apa yang dipersyaratkan padanya taharah, maka dia berwudu. Barakallahu fikum. Itu hukumnya. Di mana dalil yang menerangkan tentang kewajiban dan sifat wudu? Yang pertama adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Yang ayat ini menerangkan tentang cara bertoharah secara menyeluruh, wudu, mandi, dan tayamum. Ayat wudu pada lafad, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sampai lafadz ini disebut ayat wudu. Wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, apabila kalian hendak melakukan salat, hendak menegakkan sholat. Lah inilah keinginan untuk melakukan sholat. Faghsilu, maka cucilah wujuhakum. Tentunya kalau engkau berhadas kemudian mau menegakkan sholat, faghsilu wujuhakum, cucilah wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tangan kalian bersama kedua sikunya. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kedua kaki kalian bersama kedua mata kaki. Inilah perintah untuk berwudu, yakni menggunakan air pada empat anggota badan. Pertama, wujuhakum, wajah. Kedua, aydiyakum, kedua tangan. Ketiga, ru'usikum, yakni kepala. Kemudian arjulakum, kedua kaki. Dengan cara yang khusus, ayat ini global menerangkan tentang kewajiban dan perintah untuk berwudu. Adalah ahli sunnah wal jamaah, berbeda dengan golongan orang-orang Quraniyun yang telah disadakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salah satu kelompok sesat ini di dalam hadis riwayat Bukhari, la ulfiyanna ahadukum ala arikatihi ja'ahum amrun min amri faqala baini wa bainaka kitabullah wa ma ahlalna fihi ahlalna wa ma haramna fihi haramna, au kama qol. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, memberitakan akan munculnya kelompok sesat yang dengan julukan Quraniyun atau ingkarus sunnah, yang Rasulullah mengatakan bahwasanya la ulfiyanna ahadukum ala arikatihi, kalau bahasa letterlocknya, kalian itu akan nanti mendapatkan orang-orang yang bertelekan di sofa-sofa. Maknanya di sini, kata para ulama, tidak didapatkan di zamannya para sahabat. Golongan Quraniyun tersebut, yang sifat mereka, atau akan didapatkan zaman nanti setelah Rasul, mereka datang pada mereka amrun min amri, yakni urusan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi. Maka mereka menolaknya dengan mengatakan baini wa bainaka kitabullah, cukup antara kami dan anda kitab Allah saja. Dalil cukup Al-Quran, sunnah tidak perlu. Nah, apa yang dihalalkan kami halalkan, apa yang diharamkan kami haramkan. Itulah yang disebut golongan Quraniyun, di mana mereka sekarang merupakan sempalan dari kelompok Mu'tazilah, yang mereka adalah orang-orang yang mengedepankan akal daripada naql, yakni nas Al-Quran ataupun sunnah. Ketika golongan ini di awal dakwahnya mereka betul-betul murni menggunakan Al-Quran, sehingga menipu orang-orang yang awam dari kalangan muslimin betul-betul lurus, karena Al-Quran tidak pernah salah. Adapun sunnah, ada yang dhaif, ada yang dhaif pun diperselisihkan seterusnya. Kalau begitu kita Quran saja, ini jelas benarnya, maka ini sesat dengan hadis ini. Nah, maka ketika terbongkar kedok mereka, sekarang membawakan nas-nas hadis. Kami juga ada pada kami hadis, ada kami hadis. Namun mereka tidak lepas dari pemikiran asal mereka, yakni Mu'tazilah, keluar daripada ahli sunnah. Di mana golongan Mu'tazilah mereka lebih mengedepankan akal, sehingga tatkala datang sunnah yang autentik, yang sahihah, yang muhkamah, yang masih berlaku, mereka katakan ini tidak masuk akal, kalau begitu kita tolak. Di dalam penolakannya menggunakan kamuflase, ini adalah hadis ahad, ini riwayat tunggal kita tolak, ini riwayat tunggal kita tolak. Dalam lainnya mengatakan kalau hadis itu ilmunya nadhari, perlu diteliti dulu, jangan dipegang secara utuh. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, mereka menerangkan wasunnatu mufassiratul Qur'an wa mubayyinatuha wa mubayyinatuhu. Al-Qur'an as-sunnah adalah menafsirkan Al-Quran dan menjelaskannya. Wahya tsani min masadiril adillah. Dan Al-Quran dan Al-Sunnah adalah perkara kedua dari sumber-sumber pendalilan. Tegak dengan sendirinya. Naam. Wa nasikhatun lahu, dan merupakan nasikh yang menghapus hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran sebagiannya. Nah, barakallahu fikum. La ini Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga mereka di dalam memahami tentang Al-Quran mengembalikannya kepada As-Sunnah. Bagaimana hadis-hadis ini atau barakallahu fikum dalam ayat ini yang diterangkan secara global, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerangkan dengan perbuatan dan lisannya, yakni tentang makna-makna ayat yang itulah disebut al-hikmah. Yaitu disebut al-hikmah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, utitu minal Qur'an wa misluhu ma'ah. Aku diturunkan padaku Al-Qur'an, wa misluhu ma'ah, dan yang semisalnya bersama Al-Qur'an. Itulah al-hikmah, itulah as-sunnah, yaitu penjelasan menerangkan ayat-ayat Al-Qur'an tadi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di mana di dalam as-sunnah diterangkan cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditetapkan oleh al-Imamul Bukhari. Sebelum kita masuk pada pembahasannya, di sana al-Imamul Bukhari menerangkan bahwasannya sifat wudu Nabi beliau menerapkan dalam 3 bab. Yang pertama, babu al-wudu marrotan-marrotan. Bab yang menerangkan berwudu 1 kali 1 kali. Mencuci wajah 1 kali, berkumur-kumur 1 kali, mencuci wajah 1 kali, mencuci kedua tangan masing-masing 1 kali. Semuanya 1 kali. Ini didasarkan hadis nomor 157 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, tawaddo'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam marratan marratan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu 1 kali 1 kali. Yang kedua, kemudian beliau membuat bab al-wudu marrataini marrataini. Berwudu 2 kali 2 kali. Pada nomor hadis 158 dari Abdullah ibnu Zaid, dari Abdullah ibni Zaid, sahabat Abdullah ibnu Zaid menyatakan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a marrataini marrataini. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu 2 kali 2 kali. Dan beliau menetapkan bab yang ketiga, babul wudu salasan salasan. Berwudu 3 kali 3 kali. Bab berwudu 3 kali 3 kali. Di nomor hadis 159. Yang beliau membawakan riwayat, anna humran maula Utsman akhbarahu annahu ra'a Utsman ibn Affan da'a bi ina al-hadis. Yaitu dari riwayat Humran maula Utsman, beliau melihat sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu meminta didatangkan 1 bejana air, kemudian mencotohkan wudu dengan 3 kali 3 kali. Dan di akhir hadis beliau mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a misla wudu'i hadza. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Maka dengan demikian diterangkan para ulama sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam secara global terbagi menjadi 2. Yaitu sifatun wajibatun mujzi'ah dan sifatun mustahabbatun kamilah. Yakni yang pertama, sifatun wajibah, sifat tata cara yang wajib. Yang mujzi'ah sekedar sah menjadikan wudu tersebut sah. Yang kedua, sifatun kamilatun mustahabbatun kamilah, sifat yang sunnah yang itu sempurna. Sifat yang wajibah berwudu satu kali satu kali. Yang sempurna tentunya yang tiga kali tiga kali. Maka ini menunjukkan kesempurnaan syariat Islam dan kemudahan syariat ini dari sisi mana? Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam atabi sifatil ibadatin mutanawwi'ah. Beliau datang dengan tata cara ibadah yang bermacam-macam. Sehingga dari sini, bermacam-macam itu bukan versinya kita. Bukan yang penting niatnya, bukan. Namun betul-betul sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi ini, sehingga seorang mungkin dalam keadaan yang mengharuskan dia berwudu satu kali mudah begini. Keadaan sakit, dingin, situasinya musim dingin juga. Air hangat pun terasa dingin bagi dia. Saya berwudu karena tidak bermudarat, cukup satu kali, sah sudah. Dalam keadaan air yang sedikit, demikian pula, sah, boleh, boleh. Ini satu sisi. Sisi yang lainnya, saya airnya banyak. Namun ini perlu kejelian, kira-kira menimbulkan fitnah atau tidak. Kalau mungkin di rumah atau di tempat yang di situ ahlus sunnah, orang-orang yang berilmu banyak, tidak menjadi fitnah. Dia, saya mau berwudu satu kali. Dalam rangka apa? Dalam rangka yang afdol memang tiga kali, namun dalam rangka saya menghidupkan sunnah Rasul, atau dalam rangka untuk yakni bayanil jawaz, menerangkan tentang bolehnya bagi mereka orang-orang yang belum paham dari kalangan ahlus sunnah. Karena kalau ahlus sunnah dia bertanya, ada enggak contohnya dari Rasul? Kalau orang awam menyimpulkan itu sesat, nah itu tidak. Kalau orang awam melihatnya dari kacamata jauh, oh itu begini, berarti begini. Nah, sehingga di sini antum yang terkhusus, ikhwah yang tinggal di lingkungan bersama orang awam, itu harus banyak jeli mempertimbangkan hal-hal yang dilakukan itu, jangan sampai mencoreng nama dakwah. Nah, walaupun itu sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kepada sahabat Mu'adz bin Jabal tegas, afatannuna anta ya Mu'ad, apakah engkau ingin menimbulkan fitnah wahai Mu'ad? Disebabkan apa? Disebabkan beliau pernah sholat di belakang Nabi, Nabi membaca suratan panjang. Suratan panjang sunnah ini lebih sempurna. Paling ngimami di orang awam dengan sholat yang panjang surat Al-Baqarah. Akhirnya berat orang awam, padahal sunnah. Ini sunnah Rasul, iya. Namun harus jeli, barakallahu fikum. Dalam konteks hadis yang lain, Rasul mengatakan, inna minkum munafirun, di antara kalian ada orang-orang yang menjadikan manusia lain lari dari dakwah, lari menjauh dari sunnah, disebabkan, barakallahu fikum, amalan yang tidak mengikuti bimbingan. Sehingga dalam dakwah ini tidak sekedar hamasah, sekedar kesemangatan, namun harus di atas hidayah, harus di atas bimbingan. Barakallahu fikum. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, itu di antara hikmahnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangkan ibadah yang mutanawiah, menunjukkan kesempurnaan syariat ini dan menunjukkan syariat ini adalah mudah lagi samhah. Nah, barakallahu fikum. Dan bagaimanakah sifat wudu atau sifat wudu yang wajib itu satu kali satu kali? Dan bagaimanakah sifat yang mustahabbah dan sempurna? Insya Allah akan dijelaskan oleh beliau dalam risalah ini poin per poinnya, dan kita akan mempelajarinya insya Allah biiznillah dalam pertemuan selanjutnya. Nah, semoga Allah memudahkan kita untuk bisa mengambil faedah, dan semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat.